Dan saya kira negara-negara kaya ngene kok maling pitik mlebu kantor polisi raine ditutupi apa soalnya benjut dientekke karo wong. Isin ndek. Mbahasan nyuwun sewu koruptor maling duwite rakyat malah dadadadan ning TV. Ai. Asu kok niku asu. Maling pitik diantemi kaya ngono koruptor malah dadadada lho Pak kaya bajingan to niku. Lho niki jan aneh kok. Mila kula sering matur to. Kewan sing gaweane mangan ning alas ning tegal ning kebon ning bajing. Tapi kewan sing gaweane nguntal duwite rakyat teng DPR niko jenenge bajingan. Muga-muga iki Madiun selamat kabeh kok. Kudune Madiun iki dadi kota kabupaten sing paling apik. Soale Madiun niku sing tembung madani. Madani. Ora kok medeni, madani. Madani niku padha akar kalimatnya dengan Madinah. Itu kota yang paling menyenangkan sedunia. Kudune Madiun niki nyuwun sewu dadi kabupaten sing apik. Aja nganti kena korupsi. Aja nganti bupatine kena korupsi. Aja nganti walikotane kena korupsi. Ngisi-ngisi malah kena. Sing salah sapa? Guru TK. Gara-gara mbiyen teng TK bupatine diajari cerita judule Kancil Nyolong Timun. Mila begitu gede gaweane maling kaya kancil dancuk. Kula gelem wis mikir ngoten niku jengkel. Mila kula iki nggawa tongkat sak nggon-ngone karepku siji, ketemu koruptor tak wandle cangkeme. Reneo kowe ngono. Atetel ngono. Kiai dulur-dulur kula Madiun, nampun diapusi kalih caleg. Aja gelem diapusi karo calon presiden. Kula niku sesuk ulang tahun pondok tanggal 13 Oktober. Kula ngundang Anies Baswedan kalih Mas Opik sing niku wae ibune sedo. Soale napa kula bingung, capres-capres niku do arep mara kabeh. Kula sakniki mumet nggo foto karo Sandiaga Uno jarene kula ndukung Sandiaga. Kula aku foto karo Pak Ma'ruf Amin jarene ndukung Pak Ma'ruf Amin. Lah Indonesia niku aneh, gara-gara pilpres ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia begitu pilpres tertinggal hanya dua suku, suku kampret dan suku cebong. Pendukungnya Jokowi jenenge cebong, pendukungnya Prabowo jenenge kampret. Kampret kuwi lawa, cebong kuwi kodok. Wong Indonesia jenis kelamine mung loro, kodok karo lawa. Kula takoni kalih wartawan, Gus Miftah kampret napa cebong? Bukan dua-duanya. Jokula genti takon, benjang abah nyoblos sinten? Prabowo napa Jokowi? Cangkemmu ra usah kakean takon. Abah nyoblos Prabowo apa Jokowi? Sing penting abah nyoblos awakmu. Masuk wae go. Ciki wir mbahmu ciki. Pun jangan sampai. Niki materi selanjutnya yang akan saya sampaikan. Karena malam hari ini sudah diundi nomor urut presiden. Prabowo nyuwun sewu Jokowi nomor siji, Prabowo nomor loro. Rosah ngene, rosah ngene. Kula ngene mawon. Men kaya Mbah Jambrong. Josh. Lah kowe bireng. Ah kowe ngene-ngene ta rupamu. Coba Bapak Ibu, keakuran, romantisme, kenyamanan, silaturahmi seperti ini jangan sampai terganggu dengan pilpres. Nggih napa mboten? Bocah-bocah PSHT kudu kompak, kudu rukun. Enggak boleh hanya gara-gara pilpres PSHT menjadi pecah. Rukun ki hukumnya wajib. Wajib, enggak boleh kita berpecah belah. Kula ora seneng lek ana kiai diapusi karo calon presiden, diapusi karo caleg. Polisi TNI harus netral. Kula kula kabit humas Polda DIY kula onek-onek iki. Gara-gara jeneng kula dicatut orator 2019 ganti presiden. Kon kali kula. Bener enggak Gus? Fitnah nama saya dicatut. Bare takon, miturut Gus 2019 ganti presiden itu gimana? Ini kebablasan. Pak polisi, Pak tentara enggak boleh tanya seperti itu. Kalau pertanyaannya seperti itu berarti politis. Tentara polisi harus netral. Tidak boleh. Tugas polisi mengayomi, melayani. Tidak boleh berpihak kepada Jokowi, tidak boleh berpihak kepada Prabowo. 2019 ganti presiden bagi saya silakan, 2019 tetap Jokowi silakan. Polisi di mana? Tentara di mana? Ning tengah-tengah. Lah dua kubu niki perang, polisi tentara sing aman ge. Tapi polisi tidak boleh memihak kepada pihak manapun. Kuwi Pak tentara polisi, rungokno kupingmu. Tapi kula yakin tentara saiki apik, polisi saiki apik. Polisi wis apik kabeh. Tapi sing paling apik loro, patung polisi karo polisi tidur. Sabar bro, sabar. Lin Mas ki sabar. Jarene polisi ini awas kowe mulih. Kula ngomong karo Pak Kapolda sing sangko Jawa Timur mbiyen. Oh, polisi sapi oh, ndak. Sing nyebai ki mung siji. Napa Gus? Polisi Cilugba. Yang lampu merah ketake kosong, bablas. Moro-moro polisi ini. Iya. Ora oleh kabeh niku ana undang-undange. Polisi niku ajeng gawe momen cegatan niku ya ana SK-ne, ana surat tugase, ana peraturane. 20 meter sebelumnya sudah ada tulisan, awas ada razia. Ana undang-undange ora waton ngawur. Bahkan nyuwun sewu, lak memahami undang-undang SIM. Undang-undang SIM, jenengan sak janjane duwe SIM. Tapi SIM lu ki ketinggalan. SIM lu ki ketinggalan, jenengan ora iso ditilang selama iso njukuk SIM. Karena undang-undangnya nopo? Berkendara bermotor itu harus memiliki SIM, tidak ada kewajiban membawa. Tegasnya nopo? Lak jenengan ditilang polisi mergo SIM-e ketinggalan niku oleh mulih ning omah montore ditinggal nunjukke SIM. Kuwi ra oleh. Lah polisi tetep nilang kuwi polisine pekok. Kula tahu seminar niki karo polisi soale. Ngoten to. Jadi nyuwun sewu memiliki sing jenenge wong duwe lak kadang-kadang ketinggalan. Mila begitu jenengan ketinggalan oleh dijupuk, ditunjukkan sama Pak polisi, Pak polisi ini lo SIM saya. Begitu bisa menunjukkan polisi tidak boleh nilang. Lak Lin Mas ra paham wong ra tau razia kok. Kan ra tugase deknen. Sing razia lak lalu lintas. Yo tendan, tak ewangi kowe, Bro. Lak Lin Mas ki nyenengke, oh sak nggon-nggon sumeh. Men gitu masyarakat aku ki mbedakke tentara polisi sing bis jenderal karo kopral aku ngerti kok. Ora usah ndelok sangko pangkate, delok sangko lagune aku ngerti. Ngerti. Lak jenderal perwira kuwi lagune apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang tentara perwira jenderal. Lak sing cilik-cilik ngene iki aku ngerti lagune sorak-sorak bergembira. Tapi ndan kuwi sing paling selamat tak kandani. Tentara polisi tak dongake mlebu surga. Amin. Mangkat sesuk bar salat subuh. Amin. Malah modar. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, melihat dari cerita hadis ini nyuwun sewu, jangan pernah kita menghakimi orang lain. Justru kita harus introspeksi terhadap keimanan kita, introspeksi terhadap akidah kita, introspeksi terhadap tauhid kita. Mumpung niki bulan Muharram, al hijratu man hajara su, hijrah itu adalah meninggalkan keburukan menuju kebaikan. On sak derenge kula terangke selawat dhisik. Selawat sing kala kula sing kaya kula waca teng kafe teng Bali nika. Selawat Badar mawon. Ayo. Kok pengajian kat mau ora ono kere-kere. Jambrong dhewe. Nuwun, Mbah. Bolo dhewe kali bisiki kula. Kula ngeterke tisu lho, Gus, potong 10%. Yang YouTube niku ana sing komentar. Kok di YouTube-nya Gus Miftah itu banyak kelihatan Mbah Jambrong. Ada hubungan apa Gus Miftah dengan Mbah Jambrong? Hubungan napa? Aku yo ora doyan lanang kok ngawur wae. Takon iki teng YouTube niku Mbah ana. Ras Burhani itu lho Gus, Gus Miftah ada hubungan apa? Ya aku mau lanang gondrong ireng tak nggo apa aku. Tanyaane iki lho Mbah ada hubungan apa iki lho? Emangnya aku LGBT? Ngarang. Akhirnya dijawab kali jamaah niku dulure Abah sing teng Madiun. Sanggon-gon ngaji kali Abah duluran kok hubungan apa? Ora kolu. Aku ki ra seneng karo wong lanang. Wong senengku wong wedok. Oh, selawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ora usah ditabi ya mau melu selawat bae. Miki dicekel ke. Bar dikoki pokari ngah ini. Tidak janjane niku lak critane kula munggah panggung ngaji 30 menit. padahal ngaji kula galak. Ngaji kula galak. Itu ngaji rampung, Mbak-mbak, mau enggak saya ajak solawat? Kenapa saya ngajak kalian bersolawat? Karena dunia ini diciptakan oleh Allah berikut isinya, karena Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau kalian pengen mendapatkan dunia, perbanyaklah membaca solawat, menyebut nama Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena dia seisinya ini dipasrahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah mbak-mbak elak seneng. Mau. Itu kan mbak-mbaknya gak tahu mbah kalau saya datang. Begitu acara dimulai, kula jedul. Alhamdulillah, abah dari Jawa datang. Gus Miftah, tepuk tangan. Wuh, ya LC-LC tepuk tangan kula ini. Seweneng kula tahu. LC ini karaoke. Lah cara teng Madiun PK, pemandu karaoke. Teng Yogyo LC, ladies colak-colek. Wah, wow. Patune macam-macam. Ono mbak-mbake teng dhuwur mriki ono tatune cecak. Cecak. Lah kula ngomong, kuwi tato apa, Nduk? Cecak, hati-hati. Saiki cecak awakmu seksi, cilik. Begitu sok kowe meteng awakmu mblar, dadi boyo tak kana. Ono preman teng Yogyo niku mriki tulisi Mbah Jagal. Wah, medeni. Begitu tak buka kabeh bunyine ternyata ono lanjutane, jagalah kebersihan. Kulok semacam cacah PSHT rasa duwe tato, aku ngerti kuwi nduwe tato alami, tato emping. Akhire kula selamat. Lah pas selawat niku kula mikir, Mbah, bocah-bocah kene iki isone selawat apa? Lah jamaah pengajian ning jowo selawat apa-apa iso, lah iki bocah kafe iki isone selawat apa? Mikir suwe niku. Nduk, bisanya selawat apa? Ikut Gus Miftah, selawat apa terserah. Lah kula mikir, cak ya Rasulullah engko yo ora iso. Napa meneh tak ajak sim tuduran yo ora iso. Akhirnya ketemulah selawat Badar itu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. rasane loro anak bojo ra tau ndonga Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al hijratu man hajara su. Hijrah itu adalah meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Bapak Ibu, jangan sampai kita terlalu sibuk menilai orang lain sehingga kita gagal menilai kita sendiri. Padahal Al-Qur'an dawuh, wal tangdur nafsum ma qaddamat lihad. Hendaknya setiap kita melihat apa persiapan yang butuh kita lakukan untuk kehidupan yang akan datang. Awake dhewe niki sering delok wong liya tapi lali delok kalih awake dhewe. Sering menilai orang lain tapi lupa menilai diri kita sendiri. Ya Allah. Mila yen kula ngomong kalih mbak-mbak nika, nduk awakmu kudu ngerti. Napa bah? Wong apik karo wong elek kuwi nduk bedane tipis. Bedane napa bah? Wong apik kuwi tau tumindak elek, wong elek kuwi insyaallah tau tumindak. Gon sing paling apik mawon kuwi ana eleke. Piye carane gon sing paling elek kudu ana apike. Pertama kali kula salat teng gon lokalisasi, kula dilokke wong gon nglonthe kok dienggo salat. Ya Allah, salahnya di mana? Luweh apik gon nglonthe dienggo salat daripada gon salat dienggo. Ora oleh kuwi. Lah gon nglonthe dienggo salat ora apa-apa. Kula niku mbiyen salat pertama kali ning sarkem, ya Allah, Allahu Akbar, mesti kula nangis, ya Allah, mesake mbak-mbake nika, ya Allah, kula teko sarungan dicegat karo preman, lonte kok sarungan, ya Allah, napa kula lara ati? Mboten, kula niku jo ati kula niku ra tau lara. Sampai bojo kula niku ngomong, "Bah, jangan-jangan jenengan iki kaya wit gedhang. Apa kuwi duwe ati, duwe jantung tapi ra duwe ati, cangkemmu." Soale napa? Kula niku ora tau lara ati. Diremehke uwong kula ora lara, dinyek uwong kula ya ora lara, dielek-elek uwong kula ya ora lara. Kula niku dielek-elek uwong kaya ngapa? Biasa mau diapusi uwong kula ya ora lara. Arep pengajian ulang tahun pondok malah ditipu karo santri. Kula ya ora lara. Jadi kula niku ora tau duwe lara ati. Soale napa? Selalu saya sampaikan ketika kita diuji masalah oleh Allah, jangan jadi seperti seekor anjing. Anjing itu kalau dilempar kerikil, maka yang dilihat oleh anjing adalah kerikilnya. Tapi ketika kita dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki ketika dilempar kerikil oleh seorang perempuan cantik, maka yang dikejar bukan kerikilnya, tapi perempuan cantiknya. Wow.